السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان أعزكم الله، di kesempatan pertemuan kita di malam hari ini kita hendak melanjutkan kajian kita pada risalah sittatu mawadhi' min as-siyarah, dan kita masih pada pelajaran yang pertama yang disebutkan oleh Al-Syeikh Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala. Al-Syeikh sudah menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala: ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, wahai orang yang berselimut, bangkitlah dan berilah peringatan. Bangkit, berikanlah peringatan. Dan di dalam ayat tersebut, atau di dalam permulaan surat Al-Mudathir yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan berhala dan memperingatkan manusia untuk meninggalkan berhala. Warrujuz fahjur. Dan berhala, maka tinggalkanlah. Berkata Al-Syeikh Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala, Al-Syeikh Muhammad ibn Abdul Wahhab Al-Tamimi Al-Najdi rahimahullahu ta'ala, fa awwalu ma amarahu Allah bihi al-inzaru anhu. Maka yang pertama Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memberi peringatan dari kesyirikan. قبل الإنذار عن الزنا, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan memberikan peringatan terkait dengan perzinahan, wasariqati dan mencuri, waghairihima dan yang lainnya. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, awwalu ma umira ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bil inzari anish syirk. Yang pertama kali yang diperintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah agar memberikan peringatan terkait dengan kesyirikan. Haitsu qala ta'ala, di mana Allah taala berfirman, warrujza fahjur. Haitsu qala Allah taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, warrujza fahjur, dan berhala, maka tinggalkanlah. Surah Al-Mudatsir ayat yang kelima. وذلك, dan yang demikian itu, قبل أن يؤمر, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan bil inzari, agar memberikan peringatan anil zina, dari zina, wa syurbil khamri, dan minum khamar, wa akli riba, dan memakan riba. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memberikan peringatan terkait dengan kesyirikan sebelum zina, minum khamar, memakan riba, إنما هذه نهي عنها فيما بعد. Hal-hal ini dilarang ya nanti belakangan setelah kesyirikan. Walakin awwalu ma umira bihi tarku syirki. Tetapi yang pertama diperintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah meninggalkan kesyirikan. Lam yaqul Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman ya hadzirhum minal kaba'iri wa minaz zina wa minar riba wa minal khaba'ithi allati kanu ya'malunaha. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman, tidak memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan peringatan kepada mereka, hadzirhum minal kaba'iri, berikan peringatan kepada mereka terkait dosa-dosa besar, wa minaz zina, dan dari perbuatan zina, wa minar riba, dan dari riba, wa minal khaba'id, dan perbuatan-perbuatan buruk, allati kanu ya'malunaha, yang mereka kerjakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar supaya mereka meninggalkan dosa besar, zina, riba, dan keburukan yang lainnya. Bal awwalu ma amarahu bin nahi anisyirki. Tapi apa yang pertama kali Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu agar Nabi melarang kesyirikan. Wa awwalu ma umiru bihi at-tauhid. Dan yang pertama kali diperintahkan kepada mereka adalah tauhid. Qabla ay yu'maru bis salati, sebelum mereka diperintahkan untuk mengerjakan salat. Wa zakati, dan zakat. Wa siyami, dan puasa. Wal haji, dan haji. Li'anna at-tauhida huwa al-asasu, karena tauhid adalah asas, fondasi. ولا فائدة في الصلاة والحج والصيام والأعمال الصالحة مع عدم وجود التوحيد. Maka enggak ada faedah ya, dan tidak ada faedah mengerjakan salat, haji, puasa, dan amal-amal saleh yang lainnya kalau tidak ada tauhid. Jadi ini ibarat penyakit, maka yang diterapi terlebih dahulu adalah penyakit utamanya. Ya, penyakit utamanya adalah kesyirikan. Maka itu yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mereka meninggalkan kesyirikan. Karena ini penyakit utamanya. Adapun yang lain, zina, riba, dan perbuatan-perbuatan dosa besar yang lain, itu bukan berarti nggak dilarang. Nanti pun akhirnya dilarang, tetapi yang utama terlebih dahulu. Jadi ibarat seorang dokter sedang menghadapi pasien yang memiliki penyakit komplikasi, ada penyakit ini, ada penyakit itu, maka yang pertama kali diterapi adalah penyakit yang utama terlebih dahulu, yang menjadi sebab munculnya penyakit yang lain. Lalu berkata Syekh Al-Muallif rahimahullahu taala, wa arafta, dan engkau mengetahui, anna minhum, bahwa di antara mereka, man ta'allaqa 'ala al-asnami, ada di antara mereka yang ya menggantungkan urusannya atau beribadah kepada berhala-berhala. Wa minhum man ta'allaqa 'alal malaikati, ada di antara mereka yang beribadah kepada para malaikat, ya bergantung kepada para malaikat, artinya hatinya terpaut beribadah kepada mereka. Wa 'alal awliya'i min bani adama, dan kepada wali-wali dari kalangan manusia. Berkata Syekh Salih Fauzan hafizahullahu taala, kanu fil jahiliyati mutashattitina fi ibadatihim wa ma'budatihim. Mereka, orang-orang Arab, orang-orang Quraisy, orang-orang Arab, mereka di masa jahiliyah tercerai-berai dalam hal ibadah mereka, dan apa yang mereka sembah juga berbeda-beda. Minhum mayya'budul malaikata, ada di antara mereka yang menyembah para malaikat. Wa minhum mayya'budus salihin, ada di antara mereka yang menyembah orang-orang saleh. Wa minhum mayya'budul asjara wal ahjara, ada di antara mereka yang menyembah pohon dan bebatuan. Wan nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yufarriq bainahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan di antara mereka. Artinya bahwa yang menyembah malaikat, yang menyembah orang saleh atau menyembah pohon dan batu, sama mereka semua musyrikun. Bal nahahum jami'an, akan Allah, bahkan Nabi melarang semua mereka. Wa qatalahum jami'an, dan memerangi mereka. Artinya ketika tidak bisa mereka diajak untuk berdamai, mereka maunya perang, ya perang. Lam yufarriq, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan baina man 'abada al-mala'ikata, antara orang-orang yang menyembah malaikat, was-salihin, dan yang menyembah orang-orang saleh, wa man 'abada al-asnama, dan mereka yang menyembah, dan yang menyembah berhala. Tidak dibedakan. Li'anna al-kulla sawa'un, karena semuanya sama, itu sama-sama musyrik, menyekutukan Allah. Li'annahu la farqa baina man ya'budu sanaman, tidak ada bedanya antara yang menyembah berhala, wa man ya'budu waliyan, yang menyembah wali, aw 'abdan salihan, atau menyembah orang saleh, hamba yang saleh. Tidak ada bedanya, yang artinya bahwa sama-sama mereka telah berbuat kesyirikan. Lalu berkata Al-Syeikh Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa yakuluna, dan mereka berkata, ma nuridu minhum illa syafa'atahum. Ya, kami tidaklah menginginkan dari mereka yang mereka sembah, kecuali ya syafa'at mereka, agar kami dapat syafa'at dari mereka. Wa ma'a hadha, berkata Al-Syeikh Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala, dan dengan keadaan mereka yang seperti ini, bada'a bil-indhari anhu, maka Nabi SAW memperingatkan mereka dari kesyirikan, mulai dengan memperingatkan mereka dari kesyirikan. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah sebutkan dalam permulaan ayat, di awal ayat ini, dalam permulaan ayat, arsalahu Allahu biha, yang Allah mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Tadi firman Allah, qum fa'anzir, yang di ayat kelimanya dari surat Al-Mudathir, warujza fahjur, berhala tinggalkanlah. Fa in ahkamta hadhil mas'alata faya busyraka, kalau seandainya engkau betul-betul memahami masalah ini, maka faya busyraka, maka ya bergembiralah. Ya busyraka, bergembiralah. Artinya bahwa sebagaimana sudah disebutkan oleh Syekh keadaan mereka, mereka berbuat maksiat, dosa besar. Mereka juga berbuat ketaatan juga, haji, umrah, tawaf, sedekah. Tapi mereka juga berbuat kesyirikan. Maka melihat kondisi objek dakwah mad'u yang seperti ini, di satu sisi mereka berbuat kesyirikan, di satu sisi mereka berbuat dosa besar, di sisi lain mereka juga ibadah. Nah, maka yang menjadi prioritas adalah terkait dengan terapi, ya penyakit yang paling utama terlebih dahulu yang diterapi, yaitu kesyirikan. Khususnya atau terlebih lagi, idza arafta, apabila engkau mengetahui, annama ba'daha a'zamu min as-salawatil khamsi, bahwa ya tidak ada setelah masalah ini, yaitu tauhid, yang lebih berat atau yang lebih besar daripada salat. Artinya salat ini perkara yang sangat besar, tapi lebih besar dari itu adalah at-tauhid. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, yaquluna ma na'buduhum illa liuqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka berkata, orang-orang Quraisy, kami tidaklah menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Zulfa dengan sedekat-dekatnya. Wa yaquluna, dan mereka berkata, haula'i syufa'auna indallah. Mereka adalah pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Hadza qasduhum, ini maksud mereka. Taqarrabu ilallahi, mereka mendekatkan diri kepada Allah, bi'ibadatihim haula'i, dengan menyembah ya mereka ini, baik orang saleh, malaikat. Ya, ma qasduhum asyirku. Tujuan mereka bukan untuk menyekutukan Allah. Tapi maksud mereka adalah ingin beribadah kepada Allah melalui orang saleh ini. Ya, dengan menyembah orang saleh maksudnya mereka ya menyembah Allah juga. Wa idza kanatil af'alu syirkan wa kufra. Apabila perbuatan-perbuatan ini adalah perbuatan kesyirikan dan kekufuran, fala yunzaru ila al maqasidi, maka enggak dilihat lagi tujuannya, maksudnya hal hiya hasanatun aw laysat hasanatan, apakah dia baik atau tidak baik. Jadi apabila satu perbuatan itu memang jelas adalah perbuatan kesyirikan, perbuatan kekufuran, ya enggak ditanya lagi ini maksudnya apa, maksudnya baik atau buruk, karena perbuatan itu sudah perbuatan kekufuran, kesyirikan. Nah, lalu kemudian selanjutnya berkata Syekh Shalih Fauzan, ini terkait perkataan al-muallif yang fa in ahkamta hadhil mas'alata fa ya busyraka. Bila engkau betul-betul memahami masalah ini, maka ya kabar gembira buat engkau, bergembiralah engkau. Ai idza fahimta, maknanya adalah apabila engkau memahami hadhil mas'alata, masalah ini. Apa itu? Anna awwala ma yu'maru bihi tauhid, bahwa yang pertama kali diperintahkan adalah tauhid, wa awwala ma yunha anhu syirku, dan yang pertama kali dilarang adalah kesyirikan. Fa innahu la fa'idata fi salahi baqil umuri ma'a fasadil aqidati. Fa innahu la fa'idata, maka sesungguhnya tidak berfaedah, fi salahi baqil umuri, baiknya perkara-perkara yang lain. Jadi dia salat, dia ini, dan dia puasa dan seterusnya, itu baik. Itu tidak berfaedah, ma'a fasadil aqidati, apabila disertai dengan rusaknya akidah. Hadhihi mas'alatun 'azimatun, ini adalah merupakan masalah yang sangat agung. Wa matlabun 'azimun, dan hal yang apa yang menjadi sesuatu yang dicari yang sangat besar sekali. Yajhaluhu katsirun mimman yantasibuna ila al-islam al-yawma. Yang kebanyakan orang yang menisbatkan diri kepada Islam hari ini tidak mengetahuinya. Sehingga mereka mengira, ya ini kan orang udah pada Islam, ngapain anda dakwah dengan tauhid dan kesyirikan. Fa'idha fahimta, apabila fa'idha fahimta, apabila engkau memahaminya, faya busyraka bil ilmin nafi'in, maka ya bergembiralah engkau dengan ilmu yang bermanfaat. Lalu kemudian selanjutnya berkata Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala terkait dengan perkataan al-muallif, khususan idza arafta anna ma ba'daha a'zamu min as-salawatil khams, ay laysa ba'da hadhihi al-mas'alati allati hiya at-tauhid, tidak ada ya selain masalah ini yaitu tauhid, a'zamu, yang lebih besar, yang lebih agung, min as-salawatil khamsi, dari salat lima waktu. Jadi yang pertama tauhid, yang kedua adalah salat lima waktu. Li'annaha ar-ruknu tsani, karena salat lima waktu ini adalah rukun yang kedua min arkanil islami, ya rukun yang kedua dari rukun Islam. Ba'da syahadataini, setelah dua kalimat syahadat. Wa ma'a hadza, ya walaupun salat ini adalah merupakan amalan yang terbesar setelah tauhid, lam ya'murillahu azza wa jalla bis salawatil khamsi, Allah Azza wa Jalla tidak perintahkan pertama kali dengan salat lima waktu. Tidak. Tauhid dulu. Bahkan ini perintah salat lima waktu tidaklah diperintahkan illa qubayla al-hijrati, melainkan beberapa saat sebelum hijrah. Farrasul sallallahu alaihi wasallam, ka Rasul sallallahu alaihi wasallam makatha fi Makkah. Beliau tinggal di Makkah 13 sanatan, selama 13 tahun. Lam yu'mar bis salati. Belum diperintahkan salat lima waktu. Wa innama umira bis salati qabil al hijrati. Ya, tak lain tak bukan diperintahkan untuk menunaikan salat lima waktu sebelum hijrah, fi lailatul mi'raj, pada malam mi'raj. Falimadha ta'akhkhara al-amru bi salati, kenapa perintah salat ini kok belakangan? Min ajli ay yata'assasa at-tauhid, ya, agar supaya fondasi tauhidnya ini kuat terlebih dahulu. Li'annahum law sallau, karena kalau seandainya mereka salat, ma nafa'athum salatuhum, maka salat mereka tidak bermanfaat. Illa ma'at tauhid, kecuali disertai dengan tauhid. Jadi tidak ada amalan yang paling utama, paling agung setelah tauhid melainkan salat. Tetapi dia tidak diwajibkan kecuali belakangan. Berkata Syekh Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala, walam tufrad, dan tidak diwajibkan salat. Padahal ini amalan yang paling utama setelah tauhid. Illa fi laylatil isra'i, kecuali di malam isra' sanata ashrin, yaitu tahun 10 hijriyah. Ba'da hisari asy'ab, setelah dikepungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Bani Hashim di satu lembah, ya, jadi sampai mereka akhirnya terkepung, artinya dikucilkan. Wa mauti Abi Talibin, dan setelah wafatnya paman beliau Abu Talib. Wa ba'da hijratil Habasyati bi sanataini, dan setelah hijrah, ya, 2 tahun setelah hijrah ke Habasyah. Jadi salat ini diwajibkan hanya belakangan, di belakang. Innama furidatis salatu, berkata Syekh Shalih Fauzan, diwajibkan salat lima waktu, Lailatul Isra wal Mi'raj, pada malam Isra dan Mi'raj, fi sanatil 'ashirati min al-bi'thati, tahun 10 ya kenabian, ya. Ya, afan. Jadi ini tahun 10 kenabian, ya. Bukan tahun 10 Hijriah. Tahun 10 kenabian. Sebagai tambahan informasi bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah, itu tahun satu kenabiannya, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan menjadi rasul. Itu oleh para ulama dihitung sebagai tahun satu kenabian, ya. Tahun satu kenabian. Nanti setelah hijrah, ya, tahun satu hijriahnya dihitung ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memperkenankan hijrah. Wa qissatul hisari, dan kisah dikepungnya, hisar itu embargo lah, bisa berarti embargo. Ya, bagaimana Bani Hashim diembargo oleh orang-orang Quraisy lainnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u ila at-tauhid. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada tauhid, wa yanha 'ani syirki, dan melarang kesyirikan. وكان المشركون يضايقونه, dan orang-orang musyrik mempersempit ruang geraknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ويضايقون اصحابه, dan mempersempit para sahabat, ruang geraknya dipersempit. وكان عمه ابو طالب يدافع عنه, dan pamannya beliau yaitu Abu Talib membela beliau, ويحميه, dan menjaga beliau, min adza qaumihi, dari perilaku buruk kaumnya. Sakharahu Allahu lahu ma'annahu musyrikun, Allah tundukkan pamannya Abu Talib sehingga membela Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal dia musyrik. Lakin Allah jalla wa ala sakharahu li nabiyhi yahmihi wa yudafi'u anhu, tetapi Allah jalla wa ala yang ya mengendalikan, yang menundukkan pamannya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Falamma mata Abu Talib wa matat zawjatun Nabi sallallahu alaihi wasallam Khadijah radhiyallahu anha. Tatkala Abu Talib wafat dan juga istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Khadijah radhiyallahu anha wafat. Wa huma alladhani yudafi'un anhu, dan keduanya adalah orang yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. تسلط الكفار عليه زيادة, maka orang kafir makin memiliki kekuasaan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. وضيقوا عليه الخناق وهو واصحابه, dan mereka pun ya mempersempit ruang gerak Nabi dan para sahabat. وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ, dan mereka sebelumnya, قَدْ حَاصَرُوهُمْ, ya telah melakukan embargo kepada mereka, فِي الشِّعْبِ, di satu lembah, ya الشِّعْبِ itu satu jalan antara dua bukit, ya semacam lembah, ya jalan atau space yang antara di antara dua bukit. Fi syi'bin min syi'abi Makkah, di salah satu ya area dari kota Makkah. Wa qata'uhum, dan mereka pun melakukan embargo di Bani Hashim, diembargo oleh suku Quraisy yang lain. Ya, diembargo oleh suku Quraisy yang lain. Semuanya yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Bani Hashim, baik dia mengikuti agamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dia masih kafir seperti Abu Talib, di embargo. Mana'u anhumul arzaqa, mereka melarang adanya makanan dijual kepada orang Bani Hashim, enggak boleh. Wal bada'i'a, barang-barang, ya mereka enggak boleh. Nah, diperkenankan mereka mendapatkan itu semua. Jadi kalau ada dari luar misalnya makanan pokok, langsung diborong oleh orang Quraisy sehingga tidak bisa dibeli oleh orang-orang Bani Hashim. Embargo termasuk para sahabat. Bahkan wa mana'u tazawwuj minhum, tidak boleh menikah dengan mereka. Hasaruhum fi hadha asy-sya'bi hatta alamahumul ju'. Ya, mereka diembargo di tadi satu tempat yang Syi'ab itu satu tempat di antara dua bukit, sampai mereka pun apa mengalami kelaparan. Pada saat itu Khadijah radhiyallahu anha yang berusaha untuk membeli makanan walaupun dengan harga yang mahal pun dibeli. Wa katabu, dan orang-orang Quraisy menulis bidzalika, akan hal tersebut, sahifatan, satu lembaran. Ya, waqa'u 'alaiha, yang mereka tanda tangani, wa'allaquha fil ka'bati, dan mereka gantungkan di Ka'bah. Limuqata'ati Muhammadin wa man ma'ahu, mengembargo Nabi Muhammad dan siapapun yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya kemudian itu digantungkan, ya. Jadi perjanjian mereka mengembargo itu digantungkan di apa? Di Ka'bah, sampai akhirnya kemudian sedikit demi sedikit dimakan oleh rayap. Ya, sampai akhirnya kemudian perjanjian embargo yang mereka letakkan di Ka'bah atau digantungkan di Ka'bah itu habis dimakan rayap. Maka dengan itulah berakhir masa embargo. Tetapi kemudian selanjutnya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian istri beliau sallallahu alaihi wasallam Khadijah radhiyallahu anha wafat. Walamma mata alladhi kana yudafi'u anhu, maka ketika orang-orang yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, fasanahat lahumul fursatu, maka peluang pun terbuka buat mereka. Fashtadda adzahum lahu wa man ma'ahu, maka perilaku buruk mereka semakin menjadi-jadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya. Wa ma hadza, dengan keadaan yang seperti ini, ma umira bis salati, Nabi sallallahu alaihi wasallam belum diperintahkan untuk salat. Min bi'athatihi, mulai dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadhil fatrati, sampai pada saat ini. Jadi sekitar kurang lebih 10 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, itu belum diperintahkan salat. Baru di tahun 10 kenabian baru. Li'annal maqama maqamu tashihi aqidatin qabla kulli syai'in. Karena ya ini adalah saat-saat memperbaiki akidah sebelum segala sesuatu. Walamma ishtadda adzahum 'ala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa dayaquhu, tatkala perilaku buruk mereka semakin menjadi-jadi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pun mempersempit ruang gerak Nabi sallallahu alaihi wasallam, amara man ma'ahu min dha'afati sahabati, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan orang-orang yang bersamanya dari kalangan yang lemah, dari kalangan para sahabat, mimman laysa lahum man yudafi'u anhum, yaitu dari kalangan orang-orang yang tidak ada yang membela mereka, amarahum bil hijrati ila al habasyati, ya Nabi perintahkan mereka agar hijrah ke Habasyah, li'anna fiha malikan wa huwa an-najashi la yudlamu ahadun indahu, karena di Habasyah ada seorang raja yaitu Najasyi yang tidak akan dizalimi siapapun yang ada di negerinya. Wa huwa nasraniyun idzaka. Sedangkan Najasyi pada saat itu agamanya Nasrani. Lakin tetapi la yudlamu ahadun fi ardihi, tidaklah dizalimi seorang pun yang tinggal di negerinya. Hadhihi hiya al-hijratul ula, inilah hijrah yang pertama. Wa fihim, dan di antara mereka atau di tengah-tengah mereka yang hijrah ada Utsman, ada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Wa fihim min akabir sahabati, dan di antara mereka ada para pembesar-pembesar sahabat. Wa dzalika li ajli al-firari bi dinihim, ya, demikian itu dalam rangka untuk lari menjaga agama mereka. Wa kana hadza sababan li islamin Najasyi, dan ini menjadi sebab masuk Islamnya Raja Najasyi rahimahullahu taala, hina sami' al-Qur'ana, ketika dia mendengar Al-Qur'an, wa sami'a min as-sahabati, dan mendengar dari para sahabat, wa hadahu Allah lil Islami, dan Allah berikan hidayah dia untuk memeluk agama Islam, fa aslama, maka masuk Islamlah Najasyi. Wa arsalat Quraisy, dan orang Quraisy pun mengutus utusan ilan Najasyi kepada Najasyi bihadaya, dengan hadiah-hadiah, ya, wa maghriyatin, dan ya hal-hal yang bisa merayu, ya, wa sesuatu yang digunakan untuk merayu Najasyi. Yaquluna, para utusan ini berkata, haula'i mariquna syariduna minna, mereka ini adalah orang-orang yang memberontak, yang menyimpang, melarikan diri dari kami. Ruddahum 'alaina, kembalikan mereka kepada kami. Fa aba ay yaruddahum 'alaihim, maka Najasyi tidak mau mengembalikan kaum muslimin kepada orang-orang Quraisy. نعم. فكذب الله ظن المشركين، maka Allah dustakanlah prasangka orang-orang musyrik. Artinya mereka kira bahwa mereka akan bisa berhasil merayu Najasyi, tapi ternyata tidak bisa. Wa'adat rusulhum khaibina, dan para utusan kembali dengan tangan hampa. Wastamarra an-Najasyi rahimahullahu fi himayatil muslimina indahu ila an qayyadallahu al-faraja. Dan Najasyi tetap menjaga kaum muslimin yang ada di negerinya sampai Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar. Jadi sampai kaum muslimin hijrah, sampai meninggalkan negerinya, karena ini apa? Penyebabnya apa? Ya permusuhan. Permusuhannya apa yang menyebabkan adanya permusuhan? Ya karena mereka diajak untuk bertauhid dan meninggalkan kesyirikan. Ini ternyata dakwah yang paling berat tantangannya, ya dakwah kepada tauhid. Kenapa? Ya karena memang ini akar permasalahannya. Orang diajak sholat, paling jawabnya, ah kamu ini ngajak-ngajak orang sholat. Udahlah urus diri sendiri, pasti begitu. Orang diajak meninggalkan zina, maksiat, kamu ini merasa sok suci sendiri. Udah, gak usah urusin orang lah. Diajak bertauhid meninggalkan kesyirikan, waduh, ini benar ini. Ini ibadah, kamu jangan tuduh-tuduh ini kesyirikan. Lihat, responnya berbeda. Ya diajak kepada meninggalkan kemaksiatan, mereka masih mengakui bahwa oh, ya itu maksiat, betul. Tapi giliran diajak meninggalkan kesyirikan, oh, kamu ini menyirik-sirikan, neraka-nerakakan orang. Ini nih ibadah, ini nih ketaatan, masa begini salah? فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ تِلْكَ الْأُمُورَ الْكَثِيرَةَ وَالْعَدَاوَةَ الْبَالِغَةَ, kata Syekh rahimahullah ta'ala sebelum matan, apabila engkau telah mengetahui bahwa perkara yang banyak dan permusuhan yang sangat, ada perkara yang banyak itu, bagaimana penentangan mereka, bagaimana penolakan mereka, bahkan sampai akhirnya kaum muslimin meninggalkan kota Makkah, hijrah. Kullu dhalika inda hadhil mas'alati. Semuanya ini sebabnya adalah masalah tauhid dan syirik. Mereka diajak bertauhid meninggalkan kesyirikan, qabla fardhi salati, sebelum diwajibkan salat. Jadi permusuhan, pertikaian yang begitu sangat besar ini, sebab utamanya adalah apa? Kesyirikan. Mereka diajak untuk meninggalkan kesyirikan, kembali kepada tauhid, tapi mereka tidak mau. Mereka ingin tetap pada kesyirikan. Mereka tidak mau meninggalkan kesyirikan. Rajautu an ta'rifal mas'alah. Rajautu an ta'rifal mas'alata, aku berharap engkau mengetahui permasalahan yang sebenarnya itu di mana. Yaitu di masalah yang sebenarnya ada pada tauhid dan syirik. Mereka diajak kepada tauhid meninggalkan kesyirikan. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, "Idza arafta hadhil mas'alata, apabila engkau mengetahui masalah ini, wahia mas'alatu, yaitu masalah annahum ma'adu, bahwa mereka tidak memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dayaqu, tidak mempersempit Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hasaruhu, dan tidaklah mereka mengembargo Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa wa ashabahu, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, illa, kecuali min ajlil amri bit tauhid, karena Rasul memerintahkan kepada tauhid, wan nahyi 'ani syirki, dan melarang kesyirikan. Wa illa law salamahum, ya kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam mau apa berdamai ya dengan mereka, wa 'abadu rabbahu huwa wa may yattabi'uhu Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembah Allah, para sahabat juga, wa tarakahum, dan membiarkan mereka berbuat kesyirikan. Jadi kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu ya beribadah kepada Allah dan tidak melarang mereka dari kesyirikan, ma qalu lahu syai'an, niscaya mereka enggak mengatakan apa-apa. Ya sebab seperti sekarang, ya sama seperti sekarang ketika apa? Ketika kita dakwahi kepada tauhid, ketika manusia kita dakwahi kepada tauhid, dan kita tidak menyinggung mereka, maka ya niscaya tidak mengapa buat mereka. Tapi karena berhubung mereka merasa apa terganggu dengan hal itu, ya mereka balkanu saya frahuna bihada, bahkan mereka akan bergembira dengan hal ini. Ya mereka akan bergembira dengan hal ini. Wahadi da'watu ahli al-kufri al-yawma, dan ini adalah dakwahnya orang-orang kafir hari ini. Yaquluna, mereka berkata, da'una nata'ayashu wa da'una natahawadu, ya sudahlah kita bersama, ya tidak saling menyinggung. Wala taqulu syai'an fi dinina, janganlah engkau kalian mengatakan sesuatu terkait dengan apa agama kami. Wa nahnu la naqulu syai'an fi dinikum, kami pun tidak akan mengatakan apapun terkait dengan agama kalian. Naam. Antum la taqulu wa nahnu la naqulu syai'an fi dinikum, kami tidak mengatakan apapun terkait dengan agama kalian. Wa hum yakdzibun, padahal mereka berdusta. Li'annahum yuharibun al-islam, karena mereka memerangi Islam. Wa hum yaquluna, mereka berkata, antum la taqulu fi dinina syai'an, kalian jangan mengatakan apa-apa terkait dengan agama kami. Wa nahnu la naqulu fi dinikum syai'a, dan kami tidak akan mengatakan apa-apa terkait agama kalian. Padahal wa hum yuharibun al-islam 'ala aqsa ma yumkin, padahal mereka memerangi Islam ya sekuat tenaga. Al-aqsa ma yumkin itu sekuat tenaga, sekuat kemampuan mereka. Wa yaqtuluna al-muslimina, memerangi bahkan membunuh kaum muslimin, memerangi kaum muslimin. Wa yusyarridunahum, ya bahkan mereka membuat kaum muslimin jadi keluar atau menyimpang atau keluar, berusaha menyimpang dari agamanya, dari agama kaum muslimin. Wa hum yaqulun, sedangkan mereka berkata, da'una natahawaru wa natahawadu, ya mari kita apa saling berbincang, saling berdamai. Walau anna sallallahu alaihi wasallam ma da'a ila tauhid wa la naha 'ani syirk ma tharat fa'iratum, kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyeru kepada tauhid dan tidak melarang kesyirikan, niscaya mereka enggak akan marah. Ya, niscaya mereka enggak akan marah. Jadi justru karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada tauhid dan melarang manusia meninggalkan kesyirikan, sehingga mereka marah. Naam ikhwatal iman a'azzakumullah, jadi ternyata inti dari permusuhan kaumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah terkait dengan Nabi mendakwahkan tauhid dan melarang kesyirikan. Begitu juga sama hari ini. Tidaklah orang menjadi marah, memusuhi, tak lain tak bukan karena sebab didakwahi menuju kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Ini yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.